Kita berikan untuk si bintang kita, Lilin Herlina bersama Palapa. Kembali ya, spesial buat semuanya di sini ya. Saja. berubah jadi.